bayang. Hanya tiap malam yang teringat ku bayang. Cuma dengar voice note yang sempat rindu. Cuma untuk oh yeah babe, I miss you.